sendirian dalam kesepian hingga engkau datang dan menghangatkan. Aku tak percaya di dunia ini masih ada hati seperti hatimu. Dan mati.